بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya seorang mukmin dalam kehidupan dunia selalu menghadapi berbagai macam cobaan, khair wa syarr. Terkadang cobaan itu baik dalam bentuk kebaikan yang dia senangi, kesehatan, anak, istri, kekayaan, dan lain sebagainya. Terkadang itu syarr, kejelekan, hal-hal yang tidak dia senangi, sakit, malapetaka, musibah, dan yang semisalnya. Firman Allah Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah, kami telah uji umat-umat sebelum mereka agar kemudian Allah ketahui, dan Allah Maha tahu segalanya. Diseleksi oleh Allah siapa yang jujur, sidq, di antara mereka siapa pula yang berdusta, yakzib, dusta dalam pengakuannya. Pengakuannya bahwa dirinya beriman, pengakuannya bahwa dirinya berilmu, pengakuannya bahwa dia jujur, diuji. Lan yutroku, tidak akan mereka ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja. Karena jika dibiarkan antara shadiq wal kadhib, antara mereka yang jujur benar-benar dengan yang dusta mengada-ngada dalam pengakuannya, ini madharat, wa ayyuma madarrah, madarat besar, mafsadah wa ayyuma mafsadah, kerusakan ketika dibiarkan larut dan lebur di tengah-tengah mukminin, jadi satu, tidak terpisahkan antara shadiq dengan kadzib, dibiarkan larut jadi satu antara yang saleh dengan yang taleh, kerusakan pada agama mereka dan dunia mereka. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah enggak akan biarkan kalian mukminin campur baur satu dengan yang lain, yang jelek, yang rusak, al-khabith dengan at-tayyib, yang baik-baik, tayyib yang suci, tayyib yang bagus, dengan yang khabith, yang kotor, ternoda, khabith, fihi khubuth, yang rusak, jelek, berpenyakit. Khabith dan thayyib ini enggak boleh dibiarkan lebur jadi satu dan tidak terpilah. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaih, tidak dibiarkan karena itu kerusakan. Karena jika dibiarkan itu mafsada dan madarat fi dinihim wa dunyahum. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, hingga Allah membedakan, memilah di antara mereka mana yang khabith, mana yang thayyib. Dan disitulah hikmah adanya fitnah dan ibtilaat, fitan dengan berbagai macam bentuknya, cobaan demi cobaan, memilah-milah al-khabith minat tayyib. Terseleksi, melalui tahapan-tahapan fitnah. Karena fitnah ada marohilnya, ada etape dan tahapannya. Awal-awal fitnah, pertengahan fitnah, sedang panas-panasnya, sedang berkecamuknya, sedang dahsyat-dahsyatnya, dan ada akhirannya. Dengan beraneka ragam fitnah yang silih berganti, fitan wabtilaat alal ibad, agar terpisahkan al-khabith minat tayyib, yang khabith agar tersisihkan. lanjutan ayat Allah sebutkan, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak mungkin memberitahu kalian perkara yang gaib. Ma fin nufus wa ma fil qulub wa ma tukhfi sudur wa fi zawaya khabaya. Enggak ada yang tahu ibad manusia apa yang tersimpan di balik dada masing-masing hamba. Enggak akan ada yang tahu manusia apa tujuan fulan. Enggak akan ada yang tahu apa niatnya fulan. Tidak akan ada yang mengerti apa yang dimaukan fulan. Kenapa dia datang bersama kita? Kenapa dia jalan bersama kita? Kenapa dia duduk di majelis kita? Kenapa dia bergabung dengan kita? Wallahu a'lam. Ma tufis sudur, apa yang tersembunyi di balik dadanya? Hanya Allah yang tahu. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Itu perkara gaib bagi manusia. Enggak mungkin kalian bisa tahu. Dan kita dididik menghukumi orang sebatas apa yang tampak. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menampakkan baik kita hukumi orang baik, yang menampakkan jelek kita hukumi orang jelek. Wasara'iruhum ilallah, niat dan hati mereka kita pasrahkan kepada Allah. Kalian enggak akan tahu isi hati orang. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Orang yang menampakkan walaknya kepada kalian, orang yang menampakkan kejujurannya di hadapan kalian, itu benar atau tidak? Orang ini polos atau makir, punya makar-makar tersendiri, sengaja masuk untuk merusak. Wallahu a'lam, kita enggak ngerti dan kita enggak tahu. Yang terlihat dia menunjukkan walaknya, loyalitasnya kepada dakwah ini, kepada manhaj yang hak ini. Makna ayat kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, termasuk hikmah dari fitan wabtilaat, dengan fitnah-fitnah yang terjadi, cobaan demi cobaan yang melanda. Yamizal khabith minat tayyib. Sehingga dengan itu kalian bisa mengerti, ternyata fulan kadzab selama ini, ngakunya saja berwala, ngakunya saja begini begitu, kadzab. Dari mana diketahui? Sikapnya dalam fitnah. Dari mana diketahui? Tindak tanduknya, bagaimana dia dalam fitnah, teruji di situ kejujurannya. Ternyata yang tersimpan dalam dadanya khabith selama ini. Loh, tahu dari mana isi hati orang? Dari fitnah yang terjadi. Nih komentarnya begini. Ini statementnya. Ternyata dia yarqut wa yajri wara al-fitan. Berlari dan semangat di balik fitnah. Hidup dan haris, antusias di balik fitnah. Ternoda kejujurannya, rusak pengakuannya, ketahuan belangnya, terbongkar kedoknya dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Kalau enggak ada fitnah itu enggak bisa diketahui. Dan tidak mungkin kita bisa tahu isi hati orang. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Ma yasbirun. Mereka enggak akan sabar ketika terjadi fitnah, pecah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin mukminin, enggak akan sabar untuk menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Ini loh saya yang sebenarnya. Seperti ini topengnya dibuka. Terlihat jelas. Ternyata bersiama siapa kamu ini? Kemana walakmu? Bagaimana ta'asubmu? Seperti apa sabat keteguhanmu? Di mana keilmuanmu? Hikam, hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada. Kejujuran dan kedustaan as-sadiq wal-kadib akan terpilah dengannya. Akan beda orang yang muntalak awal yang menggerakkan dirinya, yang memicu dirinya untuk berbuat, beramal, bersikap adalah kejujuran, maka keluarnya pun yang tampak darinya adalah kebaikan pula. Wal aks bil aks. Yang lawannya pun demikian. Yang awal menggerakkan dia adalah kedustaan, itu yang memicunya, maka keluarnya pun adalah kedustaan dan kejelekan. Allah perintahkan kepada Rasulnya berdoa, dan itu juga kepada setiap mukmin tentunya, memohon kepada Allah. Dan betapa sangat-sangat butuhnya masing-masing kita semua, termasuk diri saya pribadi terutama, untuk memohon kepada Allah kejujuran. Allah ajarkan kepada Rasulnya, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin, mudkhala sidqin, wa akhrijni mukhraja sidqin, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Katakan, Rabbi, masukkan aku dari awal pemasukan yang jujur, yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku pula di akhir dalam pengeluaran yang jujur, yang benar pula. Maka ada mudkhal, ada makhraj, mukhraj. Ada mudkhala sidqin, ada mukhraja sidqin. Awal masuknya dan akhir keluarnya. Ketika masuk dan keluarnya hak untuk Allah semata, mencari ridha Allah, tiada yang lainnya. Untuk selamat di akhiratnya, tentunya ini akan jauh berbeda dengan orang-orang yang berdusta, yang tidak menginginkan keridhaan Allah, tidak ada keikhlasannya, tidak berharap untuk Allah dalam segala amal dan perbuatannya. Dia perang Badar, mudkhala sidqin, Rasul SAW dengan para sahabatnya mengharap hanya ridha Allah, akhirat dan pahala di sisinya. Musyrikin Quraisy, mudkhalul kadzib, yang diharapkan dunia, kesombongan, kecongkoan, congkak, tajabbur wal ulu bil ard. Yang mudkhala sidqin, mukhraja sidqin, keluarnya adalah kemenangan, kebahagiaan Allah berikan padanya, kejayaan. Yang mudkhalal kadzib, mukhrajal kadzib, keluarnya adalah kehinaan, kenistaan, rendah dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka hijrah keluar dari Mekah masuk kota Madinah, mudkhala sidqin, Rasul dan para sahabatnya mengharap ridha Allah dalam keadaan mereka cinta masih dengan Mekah, kampung halamannya. Tapi lillah, hanya karena Allah, demi ketaatan kepadanya, demi menyelamatkan agamanya, itu mudkhalul sidq, awal masuknya Madinah. Maka mukhraja sidq, keluarnya pun kekuatan dibela oleh Allah, diberi kekuatan dan semakin disegani, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Beda dengan musyrikin yang juga sama masuk Madinah. Ingat perang Ahzab, Khandaq, juga masuk Madinah mereka. Pasukan gabungan musyrikin, Yahudi, Arab dari sekeliling badui-badui luar yang ada, kumpul semua jadi satu. Apa yang memotivasi mereka masuk Madinah, na'udzubillah, memerangi Rasul, ingin merusak dan menghancurkan Islam, mudkhalul kadzib. Awalnya jelek sudah, niatnya busuk. Maka apa mukhrajnya? Dihancurkan oleh Allah, dihinakan sehina-hinanya. Maka demikianlah input seseorang berpengaruh kepada outputnya. Dari mana dia bergerak, awal yang menggerakkan dia, apa yang terselip di balik dadanya, apa yang dia niatkan, apa yang dia maukan, berpengaruh cepat atau lambat terhadap apa yang akan dia dapati. Oleh karenanya Allah perintahkan kepada Rasul-Nya, memohon kepada Allah untuk segalanya adalah kejujuran, segalanya adalah untuk Allah, karena Allah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Semuanya ada dalam kejujuran. Disebutkan beberapa para ulama salaf jika keluar rumah, mereka memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an akhruja makhrajan la akunu fihi dhaminan 'alaik. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu keluar untuk tujuan yang tidak dijamin oleh Allah. Niat yang tidak baik. Dari awal keluar rumahnya, memulai aktivitasnya, memulai amal perbuatannya, sesuatu yang di luar jaminan Allah, bukan karena Allah. Berlindung diri mereka kepada Allah darinya. Maka masing-masing hamba sangat membutuhkan untuk selalu menjaga dan diberi taufik oleh Allah. Sebelum itu semua, taufik dari Allah segalanya untuk jujur. Jujur, sidq ma'allah. Yang mengetahui segala sesuatu. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sunnah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung diri dari fitnah dan kejelekannya, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Di Abu Dawud beliau sampaikan kepada di hadapan para sahabatnya, ta'awwadzu billah minal fitan, perlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah. Qalu na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Langsung para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berlindung diri kepada Allah. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun dari fitnah yang tidak tampak. Keselamatan seseorang pada agamanya, keselamatan seseorang pada manhajnya, itu segala-galanya. Al-afiyah. Hingga Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk diajarkan pada beliau doa yang beliau baca, artinya betul-betul doa yang istimewa, doa yang di semua doa istimewa, tapi yang dimaksud yang sangat penting bagi beliau. Makanya beliau sampai minta kepada Rasul SAW, dan Rasul SAW mengajarkan kepadanya, qul ya am Allahumma inni as'alukal afiyah salillah al-afiyah, mintalah afiyah, minta afiyah, afiyat, mu'afa, diselamatkan agamamu, diselamatkan akidahmu, diselamatkan manhajmu, diselamatkan perkara akhiratmu, duniamu, segala-galanya. Afiyah. Karena fitnah merongrong dan merusak, mengoyak-ngoyak bahkan akidah seseorang, bahkan lebih dari itu, usul usuludini, perkara yang sangat pokok, mendasar, dalam agamanya bisa terkoyak-koyak, dirobek-robek oleh fitnah itu. Tidak mengenal itu orang yang alim, apalagi itu yang jahil. Talibul ilm ataukah dia talibud dunia. Akidahnya menjadi taruhan. La ilaha illallah al-afiyah, keselamatan diberi afiat, keselamatan agama itu segala-galanya. Barakallahu fikum. Termasuk pokok akidah yang mendasar dalam akidah Ahlus Sunnah, bahwa perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Perkara ghaib tidak boleh dan haram untuk orang menerka-nerka dan menduga-duga, termasuk perusak tauhid. Hanya diharamkan datang ke para dukun, para arraf, para musyawidzin, tukang sihir dan lain sebagainya, karena mereka mengaku mengerti yang gaib. Turun kepada mereka para syaitan. Perkara ini mendasar, usul yang anak-anak kaum muslimin semenjak dini, mulai TK dia belajar, bahkan mungkin mulai PAUD, sudah didoktrinkan dan diajari kepadanya yang ghaib hanya Allah yang tahu. Dari manusia yang tahu ghaib hanya para mursalin, itu pun karena wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka. Illa man irtadha mir rasul, yang Allah ridhoi dari para rasulnya, Allah beritahu ini itu. Selain mereka enggak akan ada yang bisa tahu. Fitnah wal'iyadzu billah menyeret seseorang, bahkan merusak perkara akidahnya. Dipertaruhkan akidah dia dengan fitnah. Oleh fitnah ini kemana ilmu yang selama ini dia pelajari? Belasan, bahkan mungkin puluhan tahun dia belajar akidah, dia dengar, dia baca, dia talaqqi. Kemana semuanya? Al-afiyah segala-galanya. Antum, jika mendengar, antum alhamdulillah dididik oleh asatidzah afadhil, du'at ahlus sunnah, diajari akidah tauhid. Jika mendengar, kalaupun itu hasya, mudah-mudahan asatidzah kita semua dijaga, tapi seandainya antum dengar dari mereka, kalaupun itu dari saya, wa nas'alullah al-afiyah, na'udzubillah min dzalik. Antum dengarkan pernyataan semacam ini, kalaupun itu bahkan terkait imam dan ulama besar kita yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan, kita merujuk kepadanya dalam urusan-urusan agama kita, dan itu perintah syariat. Kalau dikatakan misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan Syekh Rabi, Syekh Rabi bersama Allah, Allah bersama Syekh Rabi, Allah mencintai Syekh Rabi, benar ya ikhwan pernyataan semacam ini? Antum ma'akum uqul, antum punya akal, walhamdulillah Allah beri sedikit ilmu untuk memilah dan menilai benar tidak suatu perkataan siapapun itu yang berkata. Benar perkataan ini? Ajibu, dengan segala kehormatan dan kemuliaan beliau, jika dikatakan Allah bersama Syekh Rabi dan Allah mencintai Syekh Rabi, benar? Ajibu ikhwan, salah dan seribu salah. Dari mana diketahui Allah mencintainya? Dipastikan demikian. Dari mana saya tahu? Kita hanya bisa mengatakan, nah, beliau ulama besar dan kita berharap Allah selalu menjaga beliau. Kita berharap, kita berdoa Allah bersama beliau, memberi taufiknya, pembelaannya, penjagaannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik kepada beliau. Naam, doa. Tapi untuk dikatakan Allah mencintainya, Allah tidak akan meninggalkannya, hadza subhanallah, perkara yang menyentuh dasar-dasar akidah, pondasi ilmu al-ghaib, hanya Allah yang maha tahu. Kalaupun itu kepada orang sebesar Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa afahu, lihat mereka, sampai terkoyak oleh fitnah karena hawa nafsu dan ta'assubnya, fanatik yang buta, waliyadzubillah, hingga membawanya untuk berani lancang atas nama Allah, mengatakan Allah tidak akan meninggalkan Syekh Muhammad bin Hadi, Allah bersama Muhammad bin Hadi, Allah tidak akan tinggalkan Syekh Muhammad bin Hadi, dan Allah, kita mencintai beliau karena Allah mencintai beliau. Dari mana kamu ketahui? La ilaha illallah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Rabi ketika mendengar pernyataan besar seperti ini, la ilaha illallah, dari mana ini semua dia ucapkan? Turun kepadanya Jibril, diwahyukan kepadanya, Karena ini perkara gaib. Enggak lama kemudian mengaku bertobat, menulis aku bertobat, keliru. Dari pernyataan semacam ini aku rujuk. Khair insyaallah tobat antara dia dengan Allah. Tapi beda dosa yang satu dengan dosa yang lain. Beda ketergelinciran yang satu dalam dibanding ketergelinciran yang lain. Tidak sama kesalahan yang ini dengan kesalahan yang itu. Tobat amruhu sahlan insyaallah. Amru taubah maftuh. Sampai sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kif bisa muncul ucapan seperti ini? Kok bisanya? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, akhi, orang melakukan maksiat mungkin godaan syaitan, ajakan teman, lingkungan yang tidak kondusif ini dan itu sehingga dia terpreset dalam suatu kemaksiatan, melakukan fahisyan, as'alullah al-afiyah, melakukan dosa yang ini yang itu mungkin. Segalanya masih mungkin. Tapi seorang talibul ilm yang diketahui, dikenal orang sebagai penuntut ilmu wa mahsub, teranggap dari orang yang mengerti manhaj salaf, sampai berucap seperti itu, mana akidah, mana tauhid yang kau gembar-gemborkan, kau ajarkan siang malam, sampai terucap dari lisanmu mahuhayyin, bukan sembarang kesalahan. Sebagian orang baridin, gak punya kecemburuan terhadap agamanya, sehingga kamu dapati misalnya ditegur, sudah tobat kok, ini ada pernyataan tobatnya, sudah gak usah dibahas. La ilaha illallah. Segampang itu. Dalam perkara yang itu usul akidah, dan bukan diucapkan oleh seorang nelayan, talibul ilm yang dikenal lama dalam ilmu, dalam talab, dan mengaku berguru kepada Syekh Fulan dan Alan. Kif bisa keluar dari lisannya ucapan seperti ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fitnah. Kan berarti ada khalal, ada kerusakan parah. Itu pun tobatnya murawaghah. Paham murawaghah? Murawaghah itu enggak gentle. Dinukilkan katanya, saya berkata begini, jika memang benar itu ucapan saya istighfar, saya tobat kepada Allah. Tekankan lagi, Saya minta untuk dicek kepada tim IT, coba betul enggak ucapan itu. Jika betul saya bertobat, saya beristighfar kepada Allah. Jika seperti persis lafaz ini yang saya ucapkan, seperti yang dinukilkan tentang saya begini begitu, dalam keadaan dia sendiri yang mengucapkan dan terbukti ada rekamannya tersebar ke afak sana kemari, masih berkelit-kelit. Kalau memang betul ini coba dicek lagi. Jika benar, ya akhi, urusan agamamu, ini akidahmu yang jadi taruhan. Kau pasrahkan kepada tim IT, kau suruh mereka ngecek. Jika benar, jika persis seperti ini, kalau memang begitu, mana kejujuran? Kalau kamu perhatian kepada agamamu, kamu pentingkan iman dan akidahmu, kamu dengar, kamu dengarkan ulang, betul enggak ini ceramah saya yang tersebar ke afak, didengar oleh entah ribuan atau jutaan orang. Naam, betul seperti ini ucapanku. Aku telah berkata begini dan begitu dalam ceramah yang ini, tanggal sekian di tempat ini, dan itu merupakan kesalahan. Aku bertobat kepada Allah dari seharusnya demikian, bukan dengan murawaghat semacam itu, mau berkelit-kelit bagaimana supaya orang kalah perang biasanya mengibarkan bendera putih. Ya, menyerah kalau perang ini. Berarti dia kalah, menyerah. Sebagian orang ada yang menyerah, kalau itu dalam peperangan, ibaratnya dalam peperangan nyerah sudah, terbukti kalah, enggak kuat dan enggak mampu menghadapi, tapi inginnya bendera putih itu terletak di sakunya dengan manis dan indah begitu, datang dengan petantang petenteng parlinti. Bendera putih ada di sini, dia menyerah, tapi bukan dengan gentle mengangkat bendera begini. Di sini diletakkan dengan jas hitamnya misalnya. Aku menyerah, sudah menyerah. Ini bendera putih ada di sini, tapi datang dengan parlente. Ada yang kalah perang begitu. Orang kalah perang itu terhina. Orang menyerah itu dalam keadaan enggak ada yang berani menengadahkan kepalanya. Murawaghat. Na'udzubillah. Kaif bisa terjatuh dalam kesalahan sebesar ini? Perkara akidahnya. Al-afiyah la ya'diluha syai'. Keselamatan agama tidak ada yang menandinginya. Ushkurullah, ushkurullah, bersyukurlah antum dan kita semua kepada Allah, diberi afiat, terselamatkan agama kita, modal kita yang paling utama. Banyak yang bergelimpangan, banyak yang rusak, banyak yang jadi khabith, banyak yang menjadi kadzab, asyir, kadzabun asyir dalam setiap fitnah terjadi.